إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع تابع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan demi kenikmatan, kenikmatan yang tak terhingga, kenikmatan yang tidak bisa kihitung satu persatu. Akhan fidina azakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya hikmah diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah agar kita beribadah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah-ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan di antara bentuk ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini merupakan salah satu bentuk ibadah hati, yaitu al-mahabbah, kecintaan, kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan melakukan, akan bersegera melakukan amalan-amalan kebaikan, karena tujuannya adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya. Dan jika seseorang dalam keadaan memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seseorang akan menahan dirinya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang al-mahabbah, manzilah al-mahabbah ini. Kata beliau, al-mahabbah ta'alluqul qalbi bil mahbub wa luzumul hubbi lil qalbi fala tanfaqu anhu. Kata beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa saya disebut dengan al-mahabbah, kecintaan, adalah terikatnya hati seorang hamba kepada yang dicintainya, dan keharusan kecintaan di dalam hatinya. Dan kata beliau, fala tanfaqu anhu, maka janganlah lepas darinya. Sehingga khamfidina azakumullah, ketika seseorang dalam keadaan sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau, taqtadi min sahibiha al-inkifaf amma yakrahul habib wal mubadarah ila ma mardatihi. Kata beliau, Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwasanya ketika seseorang dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan al-inkifaf, menahan dirinya, amma yakrahul habib, akan menahan dirinya dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mubadarah ila ma yurdihi biqalbin munsyarih wa sadrin rahib, dan juga dia akan bersegera untuk melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang lapang, dengan hati yang menerima. Sehingga kata beliau, in takallama takallama billah, wa in sakata sakata lillah, wa in taharraqa falillah, wa in sakana falahu, wa yahdusul anil hubbi asyauq ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya ketika seorang hamba sudah memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia berbicaranya karena Allah, ketika dia diamnya karena Allah, dan ketika dia beramalnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia tidak beramal diam, maka diamnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kecintaan sudah berada kokoh di dalam hati seorang hamba, maka kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan terwujud, akan semakin kuat untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam manzumah Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menyebutkan tentang as-sair ila Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang menuju Allah Subhanahu wa taala dari kalangan wali-walinya. Beliau rahimahullah taala menyebutkan wahumul ladzina mala'al ilahu qulubahum biwidadihi wa bimahabbatir rahmani. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam manzumahnya, kata beliau, mereka dari kalangan wali-wali Allah itu, mereka adalah orang-orang yang hatinya telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan dengan kecintaan kepada Ar-Rahman. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, manzilah al-mahabbah ini disebutkan oleh beliau merupakan manzilah yang tertinggi, di antara manzilah yang tertinggi. Sehingga dengan manzilah ini beliau menyebutkan, minha tansya'ul a'malus salihah wal a'malun nafi'ah wal manazilan ar-rafi'ah. Kata beliau bahwasanya dengan kedudukan kecintaan seorang hamba kepada Allah, maka akan menumbuhkan amalan-amalan soleh, akan mewujudkan amalan-amalan yang bermanfaat, dan juga seseorang akan mendapatkan kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan fidina azakumullah. Dan disebutkan ulama tentang al-mahabbah juga, al-mahabbah idza tamakkanat minal qalbi zaharat atharuhu al-jawarih. Kata ulama bahwasanya apabila kecintaan seorang hamba sudah berada di dalam hatinya, pada kalbunya, maka akan tampak pada amalan jawarihnya. Minal ijtihadi fi ta'atillah, yaitu dengan bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Wal hirsu ala talabi mardatihi, dan juga semangat untuk mencari sesuatu yang bisa mendatangkan keriduan Allah. Wattaladzud bi munajatihi, dan juga ketika seseorang dalam keadaan cinta kepada Allah, maka seseorang akan berlezat-lezat dengan bermunajat kepadanya, beribadah kepada Allah penuh dengan keimanan. Berlezat-lezat hatinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa nikmat. Dan kemudian ar-ridho biqada'ih, dan juga ketika seseorang dalam keadaan sudah cinta kepada Allah, maka dia akan ridho dengan keputusan-keputusan Allah, dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Wasyauq ila liqa'ih, dan juga ketika kecintaan sudah berada di dalam hati, maka dia akan rindu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal unsu bi dzikrih, merasa tentram hatinya ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatin ma yuhibbuh, dan dia akan cinta dengan segala sesuatu yang dicintainya. Dan juga wa itharuhu ala kulli ma siwah, dan dia akan mendahulukan Allah atas segala sesuatu apapun. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini adalah bukti ketika seorang hamba dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti kecintaan seseorang kepada Allah yang lain yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Katakan wahai Nabi, jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku. disuruh oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengasih kepada para hamba. Akhun fi din azakumullah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wala thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Allah taala bersumpah demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman ya sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim terhadap perkara-perkara mereka ya, dan mereka menerima keputusanmu dengan sebenar-benarnya. Sehingga khan fidina azakumullah, Allah menyebutnya fala yu'minun, tidaklah mereka beriman sampai dijadikan Rasul alaihi salatu wasallam sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan, sampai mereka mau menerima dengan apa yang telah diputuskan Rasul alaihi salatu wasallam dengan sebenar-benarnya. Dan akhan fi din azakumullah, ingatlah bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam ya mengatakan sesuatu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau alaihi salatu wasallam berbicara dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang Allah berikan kepadanya. Sehingga akhan fi din azakumullah, bukti seseorang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar mereka betul-betul mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengannya. Beriman dengan apa yang dibawa olehnya. Ini bukti. Dan mengikuti ajaran-ajarannya, inilah bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dusta bagi karangan yang menamakan dirinya Al-Qur'aniyun, mereka menamakan dirinya dengan kelompok Al-Qur'an. Sungguh tidak pantas mereka menamakan dirinya dengan Al-Qur'aniyun, kelompok Al-Qur'an. Lebih pantas mereka dinamakan dengan inkaru sunnah, pengingkar sunnah. Mereka hanya beriman kepada Al-Qur'an. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak beriman dengan apa yang dibawanya. Bahkan mereka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngakunya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta. Laisu minal muslimin, mereka bukan dari kalangan kaum muslimin. Mereka dari kafirin. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak mau menjalankan ajaran-ajaran beliau. Bahkan mereka memperolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan dengan kejam bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam seperti tukang pos. Kita terima suratnya, apa urusan kita dengan yang mengirimnya? Kurang ajar mereka. Lancang mulutnya. Kafir. Memperolok-olok Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak beriman dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Dusta pengakuan mereka cinta kepada Allah. Demikian juga dengan sufiyin. Yang mereka mengatakan, "Mana'budullaha khaufan min narih." Ya. "Wa tam'an fi jannatih." Na'budullaha li'annana nuhibbuh. Apa kata sufiin? Tidaklah kami beribadah kepada Allah karena kami takut akan nerakanya. Ya. Dan juga karena berharap surga. Bukan itu. Kami beribadah kepada Allah itu karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dusta pengakuan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka melakukan banyak kebidaahan-kebidaahan. Bahkan di antara mereka melakukan kesyirikan demi kesyirikan. Ya, sehingga sungguh dusta. Ya, sungguh dusta pengakuan mereka. Demikian juga dengan Syiah Rafidah. Mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi justru menginjak-injak ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan atau mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela sahabat-sahabatku. Mereka mencela para sahabat Nabi. Ya. Syiah Rafidah mengkafirkan sebagian besar para sahabat. Para sahabat yang dicintai Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dusta mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan orientalis, liberalis yang menyatakan bahwasanya mereka cinta kepada Allah, tetapi justru mengubur ajaran Rasul alaihi salatu wassalam, menyatakan sunnah sebagai budaya, memperolok-olok sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Dusta pengakuan mereka. Demikian juga dengan ahlul ma'asi yang terus-menerus dengan kemaksiatannya, saya cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Ya, melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga khanfidin azakumullah, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup hanya sekedar dengan lisan, tetapi harus dengan amalan-amalan, dengan kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga menunjukkan bahwasanya dia betul-betul cinta kepada Allah dengan mengikuti ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Akhanfidin azakumullah, di dalam surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla ya fama arsalnaka alaihim hafidha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, ya, dan jika dia berpaling, maka tidaklah kami mengutusmu wahai Nabi untuk sebagai pemelihara mereka. Rasul alaihi salatu wassalam tidak bertanggung jawab terhadap kesesatan-kesesatan umat. Rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan amanah, telah menyampaikan wahyu, bahkan dipersaksikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga ketika mereka manusia mau menerima, beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan dengan apa yang dibawanya, maka tentunya keselamatan atas mereka. Tetapi ketika mereka menolak, maka sesungguhnya kerugian akan mereka pikul sendiri. Fala yalumanna illa nafsah, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Sehingga khamfidina azakumullah, di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, kul ati Allah war rasul, taatilah kalian Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Faman tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika mereka berpaling, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka terhadap orang-orang kafir. Akhan bidina azakumullah. Dan di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, ya ayuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah menyebut dengan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah kalian Allah subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa-penguasa muslim kalian. Jika terjadi perselisihan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir, sehingga khanfidina azakumullah, ya, wajib atas kita. Ketika kita merasakan atau ketika kita meyakini kalau cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah ajaran-ajaran beliau. Ikutilah sunnah-sunnah beliau. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Dan merupakan sifat mukminin adalah ketika mereka diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Nur, Allah ta'ala berfirman, innama qawlal mu'minina idha du'u ilallah wa rasul wa rasulih liyahkuma bainahum ayyakul sami'na wa ata'na. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya saja orang-orang yang beriman itu ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya, ya, untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka, niscaya mereka akan mengatakan, kami dengar, kami taat. Ini sifat mu'minin, sifat orang-orang yang beriman. Ketika datang ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ketika datang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Akhan fidina azakumullah, ya. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba-hambanya yang salihin, yang mendengar dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani minal bayan wa dzikril hakim wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lil jami'il muslimin istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardhash. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Telah datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau alaihi salatu wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah faman ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rahul Bukhari. Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam jannah kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu? Enggan untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasallam, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, ya, dia akan masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh dia enggan untuk masuk ke dalam jannah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhan fillah azakumullah. Penyesalan orang-orang yang mereka dalam keadaan tidak menempuh jalan atau tidak menempuh ajaran Rasul alaihi salatu wasalam, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah taala berfirman, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Allah taala berfirman, di hari ketika orang-orang zalim itu menggigit jari-jari mereka dan kemudian mereka mengatakan, duhai kiranya ketika aku di dunia mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyesal mereka ketika di dunia dalam keadaan mengikuti jalan selain jalan Rasul alaihi salatu wasallam, sehingga akhirnya mereka sesat. Mereka menyesal di yaumul akhir dengan menyatakan, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Duhai kiranya dulu di dunia aku mengikuti jalan Rasul. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya, yauma tuqallabu wujuhum finnar yaqulun, ya, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya, yauma tuqallabu wujuhuhum, ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka dan mereka mengatakan, ya, ya laitana, duhai kiranya ketika kami di dunia, duhai kiranya ketika kami di dunia taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Sehingga khonfidina azakumullah, penyesalan yang tiada guna ketika seseorang dalam keadaan sesat di dunia, tidak mengikuti jalan Rasul alaihi salatu wassalam, tidak dijadikan jalan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pedoman hidupnya, akhirnya mereka Allah Subhanahu wa taala kisahkan akan merasakan penyesalan yang tiada tara. Sehingga akan fidina azakumullah, disebutkan oleh orang yang bijak, terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal yabasi. Kata orang bijak, bahwasanya engkau menginginkan keselamatan tetapi engkau tidak menjalani jalan-jalannya. Ingat bahwasanya perahu tidak akan berjalan di daratan. Sehingga akan fidina azakumullah, seseorang ingin menjalankan perahu di daratan, mana mungkin dia letakkan perahunya di daratan, dia kembangkan layarnya, dia berharap angin bertiup. Ketika angin bertiup, tumbang pesat perahunya. Sehingga sungguh bodoh orang yang semacam itu. Ini menunjukkan bahwasanya jika kita mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat, maka jalanilah ajaran Allah dan Rasulnya. Niscaya pasti akan selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat besar. Akhan fidina azakumullah. Ya. Marilah kita bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Sehingga dengan menuntut ilmu agama, kita akan mengetahui mana yang termasuk sunnah Nabi, mana yang termasuk bid'ah, mana yang termasuk tauhid, mana yang termasuk syirik, mana yang termasuk amalan soleh, dan mana yang termasuk amalan kejelekan. Sehingga akan fidina azakumullah. Dan diantara sebab seseorang selamat adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Sehingga seseorang akan bisa mengetahui apa-apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan semoga apa yang telah disampaikan bisa memberikan manfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak berkahnya kepada kita, menjadikan kita termasuk orang-orang salihin, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari api neraka. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam al-jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Aqimish shalah.